Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk dapat bertemu kembali. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab terapi penyakit wahan. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang pandangan Rasulullah atau hakikat dunia yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fid nisa." Ini hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu hulwah, hulwah itu manis, khadirah dan hijau. Maka planet bumi ini dikenal sebagai planet biru, hijau. Ya, makhluk hidup dapat hidup ya di bumi ini, yang mana di tempat-tempat lain sampai sekarang belum ada tempat yang dapat didiami oleh makhluk hidup. Ya. Sampai sekarang. Kalaupun ada itu hanya dalam film. Nyatanya enggak ada. Sampai sekarang ini bumi inilah yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk manusia dalam mengemban tugas mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khadiratun dan hijau, artinya tanam-tanaman dapat tumbuh subur sampai di padang tandus, padang pasir yang tandus sekalipun ada tanam-tanaman di situ yang bisa hidup, seperti misalnya kurma ya, dan beberapa jenis-jenis pohon atau pokok yang dapat hidup di padang tandus, seperti misalnya idkhir ya, pohon bidara dan sejenisnya yang dapat hidup di padang pasir yang tandus. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini lengkap dengan sarana dan prasarananya, fasilitas untuk makhluk hidup di dalamnya, yaitu untuk manusia dan hewan-hewan. Dan Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup itu ada yang bernyawa dan ada yang tidak bernyawa. Makhluk hidup yang bernyawa itu dua macam di dunia ini, yaitu manusia dan hewan. Dan yang tidak bernyawa yaitu tumbuh-tumbuhan, batu-batuan itu hidup tapi tidak bernyawa. Batu itu hidup, dia dapat bertambah besar ya, dan seterusnya. Sebagaimana yang telah diteliti ya oleh para ilmuwan, ternyata batu-batuan itu juga hidup. Ya, tanam-tanaman hidup jelas, ya makin lama makin besar. Tapi tidak bernyawa. Ya, tidak bernyawa, tapi dia hidup. Bukti hidupnya adalah pada akhir zaman dia akan dapat berkata ya kepada seorang muslim, "Hai Yahudi, ya, di belakangku ini bersembunyi di belakangku ini bersembunyi seorang Yahudi, maka bunuhlah dia." Jadi itu menunjukkan bahwa pohon-pohon itu hidup tapi tidak bernyawa. Allah Subhanahu wa taala tidak tiupkan ruh padanya. Dan yang bernyawa itu cuma dua, yaitu manusia dan hewan. Nah, dan di antara dua makhluk hidup yang bernyawa ini, Allah pilih salah satu dari keduanya untuk berkuasa di muka bumi. Rasulullah mengatakan, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu, siapa? Manusia, berkuasa di atas bumi ini. Jadi yang Allah berikan mandat untuk menguasai bumi ini adalah makhluk hidup yang bernyawa yang bernama manusia. Hingga tidak akan mungkin hewan dapat berkuasa di atas muka bumi bagaimanapun pintarnya hewan itu. Ya. Kalaupun ada itu cuma dalam film. Ya, bahwa bumi pernah dikuasai oleh hewan, tidak akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Khalifah artinya yang menguasai. Ya, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menunjuk kamu wahai manusia untuk berkuasa di atas muka bumi ini. Sehingga dapat dikatakan ya semua manusia itu dapat berkuasa di muka bumi, baik yang muslim maupun yang kafir. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya kuasa ini kepada makhluknya yang bernama manusia, si mukmin maupun si kafir. Maka kita lihat bahwa bumi ini bisa saja Allah Subhanahu wa taala serahkan kuasanya kepada orang kafir, tapi dia manusia. Ya, bukan jin, bukan hewan. Nah, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Untuk apa? Fayanduru kaifa ta'malun. Untuk melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, untuk melihat apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai tempat ujian. Maka dikatakan bahwa ad-dunya darul bala, ya tempat ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menguji manusia dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini. Khulwatun khadirah, dan Allah menguasakan manusia di atas makhluk-makhluk yang lainnya di muka bumi ini. Hingga sekuat apapun binatang itu, sepandai apapun binatang itu tidak akan dapat menguasai manusia. Kalau kita lihat banyak di sana makhluk-makhluk hidup yang lebih kuat dari manusia. Ya, lebih kuat, lebih besar. Namun Allah tundukkan itu untuk manusia. Sebagian Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hewan-hewan ternak. Walaupun besar, dia tunduk dan patuh untuk disembelih oleh manusia. Nah, kita kemarin baru melaksanakan kurban, ya. Coba lihat sapi yang besar itu, ya, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurbankan, disembelih oleh manusia. Walaupun tenaga sapi itu mungkin berkali lipat lebih banyak, lebih kuat daripada manusia, tubuhnya pun lebih besar, tapi Allah kuasakan dia untuk manusia. Fayanduru kaifa ta'malun, untuk menguji kamu bagaimana kamu berbuat, apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka ada dua perkara yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah fitnah dunia, dan yang kedua adalah fitnah wanita. Fitnah dunia dan fitnah wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Sabda Nabi ini harus kita artikan dengan benar. Ketika Nabi mengatakan hati-hatilah terhadap fitnah dunia dan hati-hatilah terhadap fitnah wanita, bukan artinya kita harus meninggalkan dunia dan wanita sama sekali. Mungkin orang-orang akan mengira, wah ini berarti kita harus meninggalkan dunia secara total. Total meninggalkan dunia, total meninggalkan wanita, itu salah. Karena Nabi SAW mengatakan di sini fattaku, ya bukan untuk perintah untuk meninggalkan, utruku, tidak. Utruku dunia wa utruku nisa, tidak. Tapi fattaku, jaga. Itu penting, dunia ini penting, akan tapi ada perkara yang lebih penting. Jangan sampai perkara yang lebih penting itu terkorbankan gara-gara dunia. Wanita itu penting dalam kehidupan dunia ini. Karena kalau gak ada wanita, kita juga bagaimana lahirnya, kan begitu. Akan tapi ada perkara yang perlu kita jaga terhadap wanita ini. Nah demikian, ikhwan fiddin azani Allah jami'an. Jadi sabda Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa, bukan berarti kita harus menjauhi sama sekali secara total dunia dan wanita. Karena walau bagaimanapun, selama kita hidup di dunia, yang namanya dunia pasti kita perlukan. Yang namanya wanita pasti kita condong kepadanya selama kita masih normal, kecuali yang abnormal. Orang yang masih normal pasti, laki-laki yang normal pasti akan condong kepada wanita. Ya, nah demikian. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Wanita disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang asy-syahawat. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Telah dihiaskan, dijadikan indah pada pandangan manusia minan nisa. Wanita disebutkan pertama, yaitu kecintaan kepada apa-apa yang diingininya berupa wanita-wanita, baru anak-anak, ya, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Tapi di dalam surat Ali Imran ayat 14 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita yang pertama, ya, pada peringkat pertama, minan nisa. Artinya apa? Memang godaan wanita ini sangat besar. Maka dua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita agar berhati-hati, tapi maksudnya bukan meninggalkan secara total. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan janganlah kamu lupakan bagian kamu di dunia. Artinya apa? Dunia juga memang perlu. Ya, dunia memang perlu karena kita masih hidup di dunia. Ya, kita memiliki hajat dan kebutuhan di sini. Demikian juga wanita. Meninggalkan wanita sama sekali bukanlah solusi untuk menghindari fitnahnya. Bahkan kalau kita meninggalkan wanita sama sekali, artinya kita tidak menikah, justru kita jatuh dalam satu fitnah kepada fitnah yang lebih besar lagi. Dan demikianlah fitrah yang Allah ciptakan pada laki-laki, yaitu kecondongannya kepada wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi Adam pasangannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi Adam apa? Apakah fasilitas hidup? Tidak. Pasangannya yaitu Hawa, ya, istri Adam alaihi salam. Nah, demikian. Ada tiga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin membersihkan diri mereka. Salah satu mengatakan, saya tidak akan tidur, saya akan sholat, melek terus, sholat, gak tidur-tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya puasa tiap hari gak berbuka, artinya tiap hari puasa. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Maka Nabi SAW marah dan berkata kepada mereka, adapun aku tidur, aku juga sholat. Aku berbuka dan aku juga berpuasa. Dan aku menikahi wanita. Aku, kata Nabi, menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Ya, dan menikah itu salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mencela ahli kitab yang mengadakan hidup kependitaan, rohbaniyatan ibtada'uha, ya, artinya hidup kependitaan dalam biara, ya, dan meninggalkan wanita, tidak menikah, ya, yang mereka ada-adakan. Ini adalah cara hidup yang menyimpang. Pada akhirnya mereka jatuh kepada fitnah yang lebih besar, misalnya kepada dosa liwat, ya, ketertarikan kepada sesama jenis dan sejenisnya. Nah, ini kan ikhwan fillah. Jadi sabda Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa, bukan artinya kita harus anti dunia dan anti wanita. Tidak ada dalam kamus seorang muslim anti dunia dan anti wanita. Kita bukan anti dunia, tapi kita berhati-hati terhadap dunia. Kita bukan anti wanita, tapi kita harus berhati-hati terhadap fitnah wanita. Nah, itu maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Jadi jangan disalahartikan. Ya, jangan disalah artikan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, dan sesungguhnya awal fitnah yang menimpa, fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah fitnah wanita. Nah, di sini wanita itu adalah bagian dari dunia. Dari semua fitnah dunia ini, Nabi mengkhususkan penyebutan satu fitnah, yaitu fitnah wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya, nisa itu, wanita itu bagian dari dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Isti'anah bagian dari ibadah, tapi disebutkan secara khusus. Ini penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Ini menunjukkan adanya makna yang istimewa bagi perkara yang disebutkan ini. Ya, banyak ibadah, tapi disebutkan satu jenis ibadah yang penting, yaitu isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak fitnah dunia, tapi Rasulullah menyebutkan satu di antara sekian banyak fitnah dunia. Ada harta, ada macam-macam kan, pekerjaan, jabatan. Kata orang ada tiga, tahta, harta, wanita, yang menghancurkan seseorang. Harta, tahta, wanita. Tapi dari ketiga ini, yang topnya adalah apa? Yang paling tinggi, yang paling pertama, yang paling merusak bagi seorang anak Adam, khususnya pria, adalah fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Jadi setan ini menggunakan kaum wanita untuk menjerat dan menyesatkan anak Adam. Ya, menjerat dan menyesatkan anak Adam. Bukan artinya ya, wanita itu makhluk yang buruk, bukan. Digunakan sebagaimana Allah, setan menggunakan ibadah ya untuk menyesatkan bani Adam. Menggunakan ibadah. Apa kata seorang ulama? Ya, iblis, setan membuka 99 pintu kebaikan untuk menyesatkan bani Adam dari satu pintu keburukan. Jadi digunakan itu. Ya, karena seolah-olah ibadah ternyata tidak ibadah. Ya, misalnya riya, tiga orang yang pertama kali diadili itu kan beribadah dia, tapi ternyata tidak ikhlas, riya. Akhirnya masuk neraka. Nah, demikian. Dah. Di sini Nabi mengatakan bahwa awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah fitnah wanita. Di dalam hadis disebutkan bagaimana bentuknya. Yaitu wanita-wanita mereka mulai memakai sepatu hak tinggi hingga terlihat cantik. Mereka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan berlenggak-lenggok hingga memfitnah banyak kaum pria dari kalangan Bani Israel. Akhirnya mereka pun rusak karena wanita. Nah, ini Bani Israel. Nah, sekarang ini kita lihat berapa banyak ya, kita katakan orang-orang yang rusak, hancur gara-gara gara-gara tidak tahan fitnah wanita. Rumah tangganya hancur karena fitnah wanita. Jabatannya hancur karena fitnah wanita. Agamanya hancur juga karena fitnah wanita. Banyak itu kejadiannya. Ya, banyak kejadiannya. Orang-orang yang rusak karena fitnah wanita. Orang-orang yang rusak karena fitnah wanita. Enggak tahan dia dengan godaan ya wanita ini. Hingga hancurlah hidupnya. Mungkin pertama yang hancur itu adalah rumah tangganya. Kemudian profesinya, pekerjaannya. Ya, kemudian setelah tumbang ini, keluarga hancur, pekerjaan terbengkalai, hancur. Ya, anak istri sudah entah kemana. Ya, rumah tangganya hancur. Ya, kemudian pekerjaannya juga berantakan. Ya, ini akan merembet kepada perkara yang ketiga, yaitu agamanya juga hancur. Seiring dengan dunianya hancur, maka agamanya juga akan hancur. Agamanya juga akan hancur. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, begitu biasanya. Karena setan ini, iblis ini tidak langsung. Ya, iblis itu merusak manusia itu seperti main catur. Enggak langsung satu kali langkah sekakmat, tidak. Tapi dipancingnya dulu kan begitu, dibawanya ke sana kemari, jatuh dari satu fitnah kepada fitnah yang lainnya, satu rusak, ini rusak, akhirnya rusaklah dia. Ya, akhirnya hancurlah dia. seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa iblis mengerahkan bala tentaranya, dan bala tentara iblis yang paling disukai iblis adalah bala tentaranya yang dapat merusak rumah tangga muslim, rumah tangga manusia. Karena coba lihat, orang itu apabila rusak rumah tangganya, coba lihat anak yang broken home bagaimana kesudahannya, bagaimana nasibnya, yang ya tidak teruruslah oleh ayah dan ibunya, jadi apa anak itu? Rusak. Demikian juga seseorang akan rusak apabila rumah tangganya rusak. Ya, biasanya rumah tangga rusak ada pihak ketiga, ada yang merusaknya, kan begitu ya. Dan perkara yang dipakai oleh iblis untuk merusak rumah tangga manusia ini adalah dengan wanita. Ya, enggak tahan dia, kan begitu ya. Akhirnya apa? Rusaklah rumah tangganya, bubar pernikahannya, hancur rumah tangganya, hancur anak-anaknya, hancur juga pekerjaannya. Maka satu pesan yang perlu kita ingat, jagalah keutuhan rumah tangga kita. Ya, itu penting. Karena kalau ini rusak, maka itu pertanda akan rusaklah, runtuhlah semuanya. Berapa banyak orang-orang yang rusak rumah tangganya, enggak bisa bangkit lagi. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ini harus dijaga. Nah, jadi ini hadis ya, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat dunia. Dunia ini memang indah, fasilitas lengkap, sarana prasarana bagi kita untuk menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini lengkap. Allah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita semua untuk menguji kita. Ini semua adalah ujian. Apa yang kita lihat dari kemewahan, kemegahan dunia, kenikmatan, kelezatan dunia, ini hanyalah ujian. Untuk Allah lihat bagaimana kamu berbuat, apa yang kamu lakukan. Orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Itu orang yang beruntung, itu orang yang bijak, itu orang yang pintar. Ya, dan itulah orang mukmin. Karena orang mukmin percaya ada kehidupan akhirat, dan dia gunakan dunia ini sebagai anak tangga menuju akhirat. Beda dengan orang kafir yang tidak percaya akhirat, hidupnya untuk dunia. Maka segalanya adalah dunia. Ya, segalanya dalam hidupnya adalah dunia. Ya, buka mata pagi-pagi yang terpikir olehnya dunia, sebelum tidur sibuk juga ngurus dunia. Ya. Setiap tarikan napasnya yang dia pikirkan adalah dunia. Ini cara hidup orang kafir. Dan lebih parah lagi jika orang muslim cara hidupnya seperti ini. Ya. Orientasinya adalah dunia. Padahal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang orientasi hidupnya adalah dunia? Mamankanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, dunia menjadi orientasinya, dunia yang menjadi tujuannya, maksudnya, maka bagaimana? Farraqallahu alaihi samlahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-berai kekuatannya. Dia menjadi orang yang paling lemah di muka bumi. Ya, wa ja'alal faqra baina ainihi, dia akan dihantui penyakit takut miskin, takut fakir, takut kehilangan dunia. Walam yatihi minad dunya illa ma qad kutiba lahu, dan tidak akan datang kepadanya dunia. Artinya dia tidak akan memperoleh dunia yang dikejar-kejarnya itu kecuali apa yang telah dituliskan untuknya di Lauhul Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Maka seorang muslim harus punya orientasi hidup. Ya, falsafah hidup, tujuan hidup. Hidupnya untuk apa? Untuk akhirat. Karena mati bukanlah akhir dari segalanya. Ya, orang mengatakan hidup kan cuma sekali. Iya, dari satu sisi benar, tapi dari sisi yang lain salah. Sisi yang benar ya apa? Memang hidup di dunia cuma satu kali. Ini sisi benarnya ya. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Karena ada hidup yang lain setelah hidup di dunia, itu baru benar. Tapi kalau perkataan hidup cuma sekali, dalam tanda kutip, apa? Puas-puaskanlah hidup. Seolah-olah tidak ada lagi hidup sesudah hidup ini. Maka ini adalah falsafah hidup orang kafir. Maka perkataan hidup cuma sekali itu benar dari satu sisi, Tapi salah juga dari sisi yang lain, tergantung bagaimana cara kita mengartikan ya kalimat tersebut. Kalau kita artikan hidup cuma sekali, maka gunakanlah, jangan disia-siakan. Gunakanlah kehidupan dunia ini untuk mencapai kehidupan berikutnya. Itu benar. Tapi kalau perkataan hidup cuma sekali, puas-puasi hidup, ya yang halal yang haram sikat, karena ya mungkin inilah dia kesempatan, enggak ada kesempatan lain, maka ini adalah ya makna yang batil. Nah, ini adalah falsafah hidup orang kafir, orientasi hidup orang kafir. Nah, demikian ikhwan fillah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah dia sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi menjelaskan tentang hakikat dari dunia. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga bahwa sifat tamak terhadap dunia merupakan ancaman besar bagi agama seseorang. Ya, bahwa ketamakan terhadap dunia akan merusak agama. Karena tidak akan mungkin ya sempurna dua perkara ini secara sekaligus. Sudah fitrah atau sudah merupakan fitratullah, fitrah Allah, sunnatullah, bahwa tidak akan mungkin dua perkara ini sempurna sekaligus. Pasti ada yang harus dikorbankan. Begitulah dia sunnatullah. Ustaz, kan ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa yang kita maksud dengan kebaikan di dunia? Ini berbeda menurut cara pandang orang yang mengartikan dunia itu. Bagi orang mukmin, kebaikan di dunia adalah apa? Selamat agamanya, ya kan? Ya, dia tetap terjaga di atas perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jatuh kepada perkara yang haram, kan begitu ya? Terjaga dari syahwat dunianya, syahwat buruknya. Nah, ini kebaikan dunia. Diberi rezeki yang halal walaupun sedikit, ini kebaikan dunia. Tapi kalau yang mengartikan kebaikan dunia ini adalah ya kita katakan orang yang tidak kenal aturan agama, maka kebaikan dunia ini menurutnya apa? Kaya raya, ya kan? Kemudian apa? Segala keinginannya harus terturuti, punya ini, punya itu dan lain sebagainya, jabatan yang tinggi. Nah, ini ya tentunya berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, tentu ikhwan fil din azani Allah jami'an, jadi tidak akan mungkin sempurna dua perkara ini sekaligus, yaitu sempurna dunia dan sempurna agama. Pasti ada yang harus kita korbankan. Demikianlah sunnatullah yang telah berlaku. Coba lihat orang-orang soleh sebelum kita, ya. Kalau kita berkaca kepada orang-orang soleh sebelum kita, baik itu para nabi, ya, para sahabat, para ulama atau orang-orang soleh lainnya, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana dunia mereka? Kalau menurut kita, pandangan kita, dunianya enggak sempurna, kan begitu ya? Tapi bagi mereka itu sudah satu kebaikan, ya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, ketika wafat tidak meninggalkan warisan apa-apa. Yang dia tinggalkan cuma buku-bukunya untuk ahli warisnya. Tapi kita lihat Ibnul Qayyim adalah seorang ulama yang berhasil agamanya. Al-Imam Al-Bukhari habis warisan yang dia terima dari ayahnya untuk perjalanan menuntut ilmu dan untuk mencari hadis. Ya, hingga dia tidak memiliki apapun ketika ya menjelang wafatnya, dia tidak punya apapun untuk diwariskan, padahal dia menerima warisan yang sangat banyak dari ayahnya. Tapi itu habis untuk menuntut ilmu. Ini Imam Bukhari. Nah, kalau kita lihat kan enggak sempurna dunianya menurut pandangan kita, yang kita artikan mungkin dunia itu adalah memiliki duit yang banyak, harta yang melimpah ruah, kan begitu. Nah, memang demikianlah, pasti ada yang harus dikorbankan ikhwan fillah untuk meraih suatu kesuksesan. Kalau kita ingin sukses agama kita, maka mungkin akan terkorbankan dunia kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dinihi." Tidaklah lebih merusak apabila ada dua ekor serigala yang sedang lapar, lalu dilepas ya, kepada seekor kambing. Bagaimana itu? Dua ekor serigala yang lapar dilepas dalam satu tempat bergabung dengan seekor kambing. Apa jadinya seekor kambing ini? Ya jadi bancakan kan begitu ya. Pasti habis ini kambing. Enggak sisa ini. Dua serigala yang mengeroyoknya. Nah, tapi lebih merusak lagi kata Nabi, kerakusan seorang manusia terhadap harta dan kehormatan bagi agamanya. Apa maksudnya asyaraf lidinihi? Yaitu ambisi. Ambisi untuk menjadi orang yang terpandang. Ambisi untuk menjadi orang yang populer, terkenal. Nah, kadang-kadang hubbuz zuhur, kata ulama, hubbuz zuhur, hubbu cinta popularitas, gila popularitas, itu yaqsimul zuhur, itu akan menghancurkan seseorang. Ya. Hingga segala sesuatunya dia lakukan bukan karena Allah, tapi mengejar sebutan. Nah, itulah yang terjadi pada tiga orang yang pertama kali diadili. Yang pertama berjihad, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga berinfak. Ternyata mengejar sebutan, mengejar popularitas supaya dikatakan pemberani, pahlawan, supaya dikatakan alim, supaya dikatakan dermawan. Akhirnya gara-gara itu mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Ini merusak hubbuz zuhur itu. Maka hati-hati. Ya, janganlah sekali-kali kita melakukan ketaatan ini untuk mengejar popularitas, supaya disebut. Ya, supaya disebut orang, supaya dipuji orang. Nah, pujian-pujian ini akan menghancurkan. Maka Nabi SAW sangat benci orang yang suka gemar ya mengumbar pujian. Hati-hati dengan pujian. Berapa banyak orang yang gagal karena pujian dan berapa banyak orang yang sukses karena celaan. Dicela sukses dia, tapi dipuji hancur dia. Maka hati-hati dengan pujian. Karena kebanyakan pujian itu menghanyutkan. Ya. Pujian itu biasanya apa? Menjatuhkan, bukan menaikkan. Coba lihat orang yang kalau sudah dipuji, akhirnya apa? Menurun dia prestasinya. Nah, dulu sebelum dipuji, bahkan dicela, wah terpacu dia untuk apa? Untuk lebih baik. Tapi begitu dipuji, jalan di depan ternyata menurun. Demikian. Nah, yang itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Harta. Ya, fitnah harta. Ya, al-mal. Al-mali wasyarafil dini. Al-mal, harta. Nah, ini juga fitnah. Harta itu fitnah, membuat kita sibuk, membuat kita bersedih hati, membuat kita galau kan begitu ya. Coba hilang handphone kita, galau kan begitu ya. Terpikir-pikir terus. Hingga sudah masuk WC lupa keluar. Kenapa? Mikirin handphone yang hilang kan begitu. Lupa keluar dia. Padahal sudah selesai hajatnya. Itu gara-gara kehilangan dunia. Memang membuat kita bersedih. Memang membuat kita takut. Ya, al-khauf dan huzn ini adalah dua perkara yang membuat merenggut kebahagiaan seseorang. Yaitu apa? Al-khauf wal huzn. Maka salah satu kabar gembira yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Nah, gara-gara harta ikhwan fillah, kayaknya gembira, tapi ada di sana rasa takut, kekhawatiran. Ada di sana rasa bersedih. Bersedih kalau berpisah dengan hartanya itu, padahal pasti berpisah. Takut dia kehilangan harta itu. Senantiasa berada dalam tekanan dan ancaman. Ancaman kalau harta enak. Itu kalau kita terlalu cinta kepada harta, memang begitu jadinya. Takut, sedih kan begitu ya. Itu pasti itu, dua perkara itu, takut dan sedih. Takut kehilangan harta dan dibayang-bayangi rasa kesedihan kalau berpisah dari hartanya itu. Kan begitu, bersedih hati, takut. Nah, punya uang disembunyikan ya, di dalam peti besi, dikunci, kasih nomor kode lagi kan gitu dan lain sebagainya. Takut harta itu hilang darinya. Ya. Kalau kita punya ya kendaraan bisa dikunci di macam-macam lah, keselamatan katanya kan gitu. Seolah-olah enggak selamat kan begitu. Seolah-olah kita enggak selamat, seolah-olah kita tak aman hingga kita perlu pengamanan, perlu alat-alat keselamatan. Nah, itu dunia, itu harta ikhwan fillah, a'azzani Allah jami'an. Jadi ya janganlah kita terlalu ya. Bukan harta itu enggak penting, bukan. Salah. Harta itu juga penting. Karena bagaimana kita hidup di dunia tanpa harta? Maka Nabi SAW melarang seseorang itu menginfakkan semua hartanya. Karena itu dapat menjatuhkan mudarat atas dirinya, enggak boleh juga. Ya. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang yang berinfak dan tidak berlebihan di dalam infaknya dan tidak juga pelit, dan di antara keduanya, ya demikian. Jadi harta itu juga perlu. Walatan sanasi baka minat dunia. Tapi ini bergantung bagaimana cara kita memandang harta itu. Harta ini cuma sementara. Apapun bentuk hartanya, uang itu kan cuma lihat. Uang itu terus bergulir kan, nggak selamanya di tangan kita, pasti akan berpindah. Harta juga demikian, ya hilang habis. Begitulah hukum fisika kan begitu ya, berubah dari satu zat kepada zat yang lain. Nggak ada yang awet, ya nggak ada yang kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan. Allah telah menetapkan kefanaan atas dunia. Artinya tidak ada yang kekal. Ya tidak ada yang kekal. Maka Al-Hasan Al-Basri pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang isinya, ketahuilah sesungguhnya dunia itu tempat berkunjung, bukan tempat tinggal. Ziarah. Kalau kita berkunjung pasti ada yang namanya pulang. Gak mungkin kita berkunjung terus di situ. Kalau kita mengunjungi sebuah hotel, gimana pun mewahnya hotel itu, kita tahu bahwasanya ada nanti masanya untuk check out kan begitu ya. Ini check in, sudah check in lah. Pasti ada check outnya kan begitu ya. Bagaimanapun enaknya hotel itu, pasti ya lebih enak di rumah sendiri kan begitu. Nah rumah sendiri itu hanya dua, surga atau neraka. Nah seenak-enaknya di dunia ini kita pasti akan pergi, meninggalkannya. Kita akan check out. Nah sudah banyak yang check out, nggak kembali lagi dia ke dunia ini, ya kan? Nah demikian, tempat berkunjung bukan tempat tinggal. Dan diturunkannya Adam ke dunia merupakan hukuman. Dunia ini tempat untuk menjalani hukuman. Karena itu berhati-hatilah terhadap dunia, wahai Amirul Mukminin. Ini nasihat seorang ulama kepada umara. Tapi ulamanya Al-Hasan Al-Basri dan umaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Berhati-hatilah terhadap dunia. Berhati-hati. Bukan artinya meninggalkan dunia secara total, tidak, tapi berhati-hati. Wahai Amirul Mukminin, kumpulkanlah bekal di dunia dengan cara meninggalkan dunia. Mengumpulkan bekal di dunia dengan cara meninggalkan dunia. Yaitu meninggalkan apa? Kemewahannya. Meninggalkan kelezatannya, sedikit dari kelezatannya kita tinggalkan. Kemarin kita berkurban, kan begitu ya? Kita berkurban, kita potong kurban itu yang kita mungkin beli satu ekor sapi 10 juta, 11 juta, 12 juta. Jangan yang 8 juta, terlalu kurus. Ini kadang-kadang kurban maunya murah, jangan cari yang tempat yang paling murah. Oh, di sana itu paling murah, lebih murah lagi di sana. Gratis saja kurbannya kalau mau murah-murahan kan gitu. Aneh kadang-kadang. Coba lihat kecenderungan manusia. Dia tidak berusaha. Ya kalau dia punya keinginan mau beli handphone, ya dia akan cari yang paten kan begitu ya, walaupun mahal. Kan begitu. Ini untuk kurban cari yang murah. Datang sapi kurus. Tulang. Payah, tukang panitianya pun susah mengerti. Ini enggak ada dagingnya. Pilih yang mahal. Ini 1.200.000 dapat apa? Kambing apa? Sapi apa? Mungkin anak sapi mungkin kan begitu ya. Pilih yang 2 juta ya, itu baru gemuk kan begitu ya. 15 juta harganya, itu baru paten. Oh, Ustaz mampunya cuma segini. Jujur saja. Apa memang segitu kemampuannya atau pelit? Ya kan kadang-kadang kita enggak bisa membedakan. Ya, kurban itu kan sekali setahun, bukan tiap bulan kita kurban kan begitu ya. Masa untuk 1.700.000 atau 2 juta kita berat, padahal kita orang yang berpenghasilan. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa uhdiratil anfusus syuh. Memang dihadirkan rasa kikir itu dalam jiwa manusia. Kikir jadinya. Padahal untuk kurban. Ya ini sudah azan ya, nanti potong azan. Ya demikianlah ikhwan fillah, nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang buku ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.